Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhafillah azani Allah wa yakum. Ya, alhamdulillah. Insyaallah di pertemuan kita kali ini akan coba kembali membahas masih di seputar bab tentang salat, ya, bab tentang fikih ibadah, masih membahas bab tentang salat, di mana insyaallah kita sudah membahas bab tentang salat fardu kifayah, ya, di antaranya itu adalah salat jenazah, ya, dan salat id. Hari ini insyaallah atau saat ini kita akan coba membahas bab tentang as-salah atau salatun nawafil, salat sunnah, salat sunnah. Ini an-nawafil adalah jamak dari kata nafilah. Nafilah artinya sunat atau sunnah, ya. Jadi salat-salat sunnah itu lawan kata dari wajib. Jadi tidak termasuk salat wajib. Ini salat-salat an-nawafil. Nah, salat nawafil, salat sunnah ini terbagi dua. Ada mutlaqah, ada muqayyadah. Ini mutlaqah, yaitu sunnah mutlak. Sunnah mutlak adalah di sini tidak ada kaitannya fi ghairi awqatin nahyi, tidak dilakukan di setiap saat, di setiap waktu. Jadi dilakukan di setiap saat atau waktu. Di setiap saat atau waktu. Ah. Kecuali fi ghairi awqatin nahyi, selain awqatin nahyi, waktu-waktu yang terlarang. Waktu-waktu yang terlarang. Jadi seseorang jika dia ingin melaksanakan salat sunnah mutlaqah, maka boleh kapan saja, mau siang mau malam, kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Begitu maksudnya, ya. Tapi sebelum kita bahas apa itu waktu-waktu terlarang, kita akan coba mengetahui bahwasanya mutlaqah ini, sunnah mutlaqah ini adalah tidak dibatasi jumlah rakaat. Nah, jadi misalnya kita setelah maghrib, ya, setelah sholat maghrib, kemudian kita sholat dua rakaat rawatib, ya, maksudnya. Nah, setelah rawatib misalnya, kemudian kita tidak ada waktu, tidak ada kerjaan, kita dalam keadaan kosong, bolehkah kita sholat dua rakaat kembali, ya, tambah dua rakaat lagi, boleh tidak? Nah, ini boleh. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam sunnah mutlaqah. Jadi sunnah apa? Mutlaqah. Berapapun rakaatnya silakan, mau 2, mau 4, mau 6, mau 8 dan lain sebagainya. Ini namanya sunnah mutlaqah, ya. Jadi kapanpun silakan, kecuali di waktu yang terlarang. Begitu, ya. Nah, apa saja waktu yang terlarang? Taib. Waktu yang terlarang itu terbagi menjadi dua. Ghairul mughalladhah. Nah, jadi ghair itu selain, ya, tidak atau tidak boleh. Al mughalladhah, mughalladhah itu asal katanya tebal atau keras. Maksudnya adalah larangannya yang keras. Dilarang untuk sholat di waktu tersebut. Ada yang ghairul mughalladhah, dia tidak keras, jadi larangannya tidak keras, larangannya tidak terlalu syadid. Nah, jadi jika lo seseorang melakukan di waktu ghairul mughalladhah, maka ada beberapa sholat yang dibolehkan. Nah, di antaranya ini, kapan ghairul mughalladhah ini, kapan sholat kapan waktu yang selain waktu yang ghairul mughalladhah ini adalah minal fajri ila qobla syuruk, adalah mulai dari fajar, ya, fajar terbit sampai ke qobla syuruk, qobl sebelum syuruk terbit matahari, ya, terbit matahari. Jadi mulai terbit fajar sampai terbit matahari, ya. Nah, maka tidak boleh ada sholat, ya, kecuali di sini sholat qobla subuh, qobla fajar, dan sholat fajar. Selain itu tidak ada syariat, ya. Ada yang mengatakan ulama bahwasanya waktu terlarang itu adalah setelah fajar, setelah sholat fajar, setelah sholat fajar. Dalam mazhab bahwasanya yang waktu terlarang itu setelah terbit fajar, bukan setelah sholat fajar. Tapi ulama-ulama lain katakan Jumhur ulama katakan bahwa yang terlarang adalah setelah sholat fajar ya. Taib. Jadi sekali lagi dari mulai fajar ya sampai menjelang matahari terbit itu namanya waktu yang terlarang tapi ghairul mughalladhah, tidak terlalu syadid, tidak terlalu keras larangannya. Jadi ada yang dibolehkan dalam waktu yang ghairul mughalladhah ini sholat. Apa saja nanti kita bahas. Nah, kemudian yang kedua adalah ba'dal asr. Jadi setelah asar, ba'da asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Nah, jadi ba'da asar ini sampai menjelang terbenam matahari, nah ini waktu terlarang, tapi waktu terlarangnya ghairul mughalladhah. Demikian ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu terlarang itu namanya al-mughalladhah. Keras. Maksudnya larangannya begitu syadid ya. Nah, ini adalah kapan? Minasyuruq ilal irtifa. Dimulai dari matahari terbit ya, ilal irtifa sampai terangkat matahari itu ya, kurang lebih seukuran tombak, kalau di menit kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi mulai terbit sampai menunggu 15 menit terlebih dahulu baru boleh dilaksanakan sholat. Nah, di saat waktu ini dimulai terbit sampai 15 menit ya, sampai matahari ini seukuran tombak, maka tidak boleh sholat. Ya, ini adalah sholat al-mughalladhah. Jadi waktu yang al-mughallad, waktu yang keras terlarangannya ya, larangannya keras. Nah, kemudian selanjutnya waktu yang al-mughallad juga ada muntasafun nahar, tengah hari. Tengah siang hari. Maksudnya ketika matahari berada di tepat di atas kepala kita sampai kita tidak ada bayangannya. Nah, ini muntasaf an-nahar. Maka ini masuk kepada waktu yang mughallad. Waktu yang apa? Mughallad. Maka tidak boleh salat, beberapa salat pun tidak boleh, ya. Taib, nanti dikecualikan ada beberapa hal yang akan kita coba bahas. Taib, sekarang di sini adalah yang ketiga. Di antara waktu mughalladhah adalah waktul ghurub, waktu ketika matahari terbenam. Jadi waktu ketika terbenam, maka ketika terbenam ini tidak boleh sholat. Ya, ini waktunya waktu yang sangat larangannya begitu keras, begitu ya, mughalladh. Al-waqt al-mughalladh, begini, begitu ya, insyaallah. Taib, selanjutnya di sini ada sholat sunnah muqayyadah. Jadi lawan kata mutlaqoh ada muqayyadah. Muqayyadah itu terikat, jadi terikat oleh waktu atau tempat. Ya, kalau ini tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, mutlaqoh. Kalau muqayyadah terikat waktu, terikat tempat. Seperti rawatib, sholat rawatib terikat dengan apa? Waktu. Ya, karena ini berkaitan dengan sholat wajib. Nah, kemudian juga duha, sholat duha terkait dengan waktu. Nah, kemudian nah, di sini witir misalnya, ini terkait juga dengan waktu. Kemudian contoh lagi misal istisqa terkait dengan waktu. Ya, kemudian apalagi misal sholat khusuf ya, ketika matahari atau bulan tertutup cahayanya. Nah, ini pun apa? Sholat muqayyadah. Kemudian apalagi contohnya misal sholat tahajud ya, atau sholat tarawih ya. Demikian. Kemudian sholat yang lainnya, misalnya tahiyatul masjid berkaitan dengan apa? Dengan tempat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Ya, ini contoh-contoh sunnah sholat sunnah. Insya Allah akan kita coba bahas nanti setelah ini ya, insya Allah. Nah, berkaitan dengan sholat ya, yang tidak boleh dan boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang ya, baik itu yang mughalladhah maupun yang ghair mughalladhah, kita akan coba bahas di sini. Tip pertama, tajuzu fi kulli awqatin nahi. Tajuz, boleh. Boleh dilaksanakan sholat ini ya, maksudnya fi kulli awqat, di setiap waktu an-nahi, terlarang ya. Jadi waktu yang terlarang ini baik yang mughalladhah maupun yang ghairul mughalladhah boleh dilaksanakan sholat-sholat yang demikian. Sholat apa saja itu? Yang pertama, qada'ul faraid. Qada'ul faraid. Qadha ini ya sebagaimana kita sudah jelaskan ya, salat yang dilakukan di luar waktu. Misal salat subuh ya. Ini kan terakhirnya itu adalah ketika matahari terbit. Nah, ketika matahari pas terbit, ya ini kan berarti apa? Ini nih, waktu yang mughalladhah. Nah, dia bangun. Nah, maka apa yang dilakukan? Langsung apa ini salat fajar boleh. Jadi setiap qada'ul faraid, setiap melaksanakan salat wajib yang ketinggalan ya, yang belum dilaksanakan, maka boleh kapanpun, boleh di waktu yang ghairul mughallad maupun yang di al mughallad ya. Begitu misalkan asar, kita belum asar bangun, begitu bangun jam 5 sore ya, atau menjelang terbenam matahari, apa yang kita lakukan? Salat asar, ini namanya qada'ul faraid ya, atau maghrib ya, atau misalnya sholat duhur ya, sholat duhur jam 5:30 begitu ya, 5:30 sore boleh. Kenapa? Karena ini qada'ul faraid. Jadi setiap sholat wajib yang qada, maka boleh kapanpun dilaksanakan ya. Demikian. Kemudian yang kedua, rakaat tawaf, dua rakaat ketika setelah melaksanakan tawaf ya, sebagaimana ya diajarkan bahwasanya ketika kita sudah melaksanakan tawaf 7 keliling gitu ya Ka'bah, maka setelah tawaf kita sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim ya, di belakang maqam Ibrahim. Nah, ini sholat di belakangnya. Kapan pun boleh. Jadi ketika tiga waktu larangan ini yang mughalladhah atau yang ghair mughalladhah, sama. Kapanpun boleh melaksanakan 2 rakaat tawaf ya. Demikian, maka boleh seseorang setelah tawaf ya, begitu selesai tawaf matahari akan terbenam, kemudian dia sholat, boleh tidak 2 rakaat? Boleh. Kenapa? Karena ini dibolehkan dalam waktu terlarang ya, baik yang mughallad maupun ghairul mughallad. Tip yang ketiga yang dibolehkan sholat di waktu-waktu terlarang adalah i'adatul jamaah bisyartiha. Jadi mengulangi sholat berjamaah dengan syaratnya. Maksudnya adalah syaratnya itu adalah misalnya di masjid ya, kita pergi ke masjid setelah satu masjid pada asar. Misalnya jam 4:30 ya, 4:30. Atau misalkan jam 4 lah ya, jam 4 lebih. Nah, kita sudah sholat asar di tempat yang lain. Kemudian begitu kita mau ke masjid, ternyata di sana masih belum sholat asar dan sedang qomat akan sholat asar. Apa yang kita lakukan? Boleh kita berjamaah untuk bersama-sama jamaah yang lain sholat asar. Ini mengulangi berjamaah begitu ya. Ini kapan? Boleh kapan. Kita kalaupun tadi sudah sholat asar, kita boleh melaksanakan berjamaah kembali ya, walaupun pada asar itu adalah waktu terlarang. Ya, tapi karena in dalam bab jamaah, maka boleh sholat berjamaah, mengulangi sholat berjamaah ya di masjid bersama imam dan jamaah yang lain ya. Demikian. Ini sholat yang boleh kapanpun ya. Jadi yaitu qada'ul faraid ya, melaksanakan sholat fardu di lain waktunya, kemudian 2 rakaat tawaf, dan yang ketiga i'adatul jamaah, mengulangi sholat berjamaah di masjid yang kita sudah melaksanakan sholat tersebut ya. Kemudian yang kedua, tajuzu fil awqati ghairul mughalladhah. Tajuzu boleh fil awqat, di waktu-waktu ghairul mughalladhah, selain waktu yang mughalladhah. Nah, jadi yang ghair mughalladhah ini kan ini nih. Jadi boleh di waktu yang ini saja, yaitu dari mulai fajar sampai sebelum matahari terbit. Karena kalau ketika matahari terbit ini sudah mughalladhah. Nah, sebelum matahari terbit ini namanya ghair mughalladhah, dan juga ba'dal asar sampai sebelum matahari terbenam itu namanya ghair mughalladhah. Nah, salat apa yang boleh dilaksanakan di waktu-waktu ghair mughalladhah ini? Maka di sini adalah al-janazah. Maka sholat jenazah ya boleh dilaksanakan pada asar, boleh disanakan pada fajar, pada subuh kan. Ketika kita di Mekah atau di Madinah, biasanya setelah sholat asar ataupun setelah sholat fajar, setelah subuh, maka dilaksanakan sholat jenazah. Kenapa boleh? Ya karena ini waktunya ghairul mughalladhah. Ini boleh salat jenazah di waktu ghairul mughalladhah. Ya, demikian. Adapun yang lainnya maka tidak boleh. La tajuzu fi ayi waqtin minha. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Fi ayi waqtin minha, di waktu di seluruh waktu, baik waktu yang mughalladhah maupun yang ghairul mughalladhah. Jadi tidak boleh di waktu yang ghairul mughalladhah maupun yang waktu yang mughalladhah. Apa saja? Baqiyatus shalawat, seluruh salat-salat sunnah yang lainnya selain yang disebutkan tadi. Ya, berarti misalnya, contoh misalnya salat apa ini? Duha. Salat duha pas ketika muntasof an-nahar, ketika matahari tepat di atas kepala kita, maka tidak boleh melaksanakan salat duha di waktu yang terlarang, begitu ya. Begitupun salat tahiyatul masjid. Nah, menurut mazhab tahiyatul masjid tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang, demikian. Walaupun kebanyakan ulama juga ya mengatakan, Syekh Utsaimin, Al-Albani dan lain sebagainya mengatakan boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika di waktu-waktu yang terlarang. Ya, karena ini, nah kalau yang lainnya ada yang mengemasukan sholat tahiyatul masjid itu di sini nih, ya di apa nama tuh, di boleh melaksanakan di setiap waktu. Jadi dikecualikan apa tadi, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat syukrul wudu, begitu ya. Ini dibolehkan di waktu-waktu yang terlarang. Ini sebagian pendapat yang lain mengatakan seperti itu. Akan tetapi di dalam mazhab bahwasanya seluruh sholat ya selain yang tadi disebutkan maka tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang terlarang, baik yang ghairul mughalladhah maupun yang al mughalladhah. Ya, demikian sementara yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan dengan jenis-jenis sholat nafilah yang lainnya di kesempatan yang mendatang ya, insyaallah. Benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.